Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Para hadirin jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah salat maghrib yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, serta salawat dan salam kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Para hadirin jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa sunnah, banyak orang berbangga dengan puasa sunnah karena itu ibadah, dan kita katakan betul itu ibadah yang mulia. Banyak orang yang sangat menjaga sholat malamnya karena dia yakin sholat malam itu adalah ibadah yang mulia, dan itu benar. Tapi sangat sedikit orang yang sadar bahwa duduk di masjid belajar ilmu agama itu ibadah yang senilai dengan ibadah-ibadah yang lain. Ketika kita duduk di masjid belajar ilmu agama, berarti kita menunaikan hadis Rasulullah SAW, talabul ilm faridhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu wajib bagi setiap orang Islam. Bahkan sebagian ulama menganggap sholat malam jika dibanding dengan belajar ilmu agama, maka belajar ilmu agama bisa lebih tinggi derajatnya. Mengapa bisa seperti itu? Jika belajar ilmu agama yang berkaitan tentang usul agama, akidah yang wajib kita ketahui. Maka dari itu jemaah, bapak-bapak yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, duduknya kita di masjid ini di antara maghrib dan isya ini adalah ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap ibadah yang dibutuhkan adalah niat ikhlas karena Allah agar ilmu yang kita dengar menjadi barokah. Karena hakikat dari ilmu, hakikat dari majelis, hakikat dari kita belajar itu adalah menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah yang mendorong kita untuk beramal soleh dan menjauhkan yang haram. Itu hakikat dari ilmu. Gak ada lagi ilmu yang lain. Karena berbeda, ilmu agama ini berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu yang lain mungkin sebagian orang mencari nilai. Ketika ujian nilainya terbaik, dapat A, dia bangga dengan itu. Silahkan. Tapi nilai agama, ilmu agama bukan itu. Ilmu agama ini nilainya adalah ketakwaan. Jika kita belajar ilmu agama, ketakwaan kita, rasa takut kita, ibadah kita, meninggalkan yang haram kita, tambah kuat kepada Allah, maka itulah hasil daripada ilmu yang benar. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang khosyah, takut kepada Allah, dari hamba-hambanya, mereka adalah ulama. Jadi kalau Allah sudah rizkikan kepada kita takut kepada Allah untuk melakukan yang haram, sehingga rasa takut tadi juga mendorong kita untuk ibadah dan berlaku adil terhadap diri kita, ketahuilah itu sudah pemberian Allah yang besar. Inilah yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah hendaki baginya kebaikan, Allah faqihkan dia dalam agama. Orang kalau sudah diberikan rasa takut dalam dirinya kepada Allah, Allah berikan kebaikan besar untuk dia. Akan mudah dia ibadah. Akan mudah meninggalkan yang haram. akan terus dia termotivasi mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Allah berikan di dalam dirinya rasa takut kepada Allah. Dan inilah hakikat yang dicari seorang muslim ketika dia mencari ilmu agama. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwanu fillah wa akhwatu fillah, rahimani rahimakumullah, yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga, selain ilmu agama akan mengantarkan khasyah, takut kepada Allah, akan mengantarkan kepada tuma'ninah wa sakinah, ketenangan, ketenteraman, juga akan mengantarkan kepada jiwa yang tetap dan tidak akan merasa bimbang. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu jika diingatkan kepada Allah, wajilat qulubuhum, gemetar hati mereka, takut kepada Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, jika dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah, zadathum imanan, bertambah iman mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka terus bertawakal kepada Allah. Dikaitkan tambahnya iman dengan tawakal. Tawakal akan tumbuh dengan tumbuhnya iman. Iman akan tumbuh dengan membacakan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah pada hakikatnya itulah dah ilmu. Maka ilmu akan mengantarkan kepada nambahnya iman, tambahnya iman akan mengantarkan tambahnya tawakal akan mengantarkan seorang tambah mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang tawakal adalah orang yang tidak akan pernah cemas, orang yang tidak akan pernah takut, orang yang tidak akan pernah bimbang, orang yang tidak akan pernah risau. Kenapa? Karena dia menyerahkan urusannya kepada Allah yang Maha Besar. Ini yang dikatakan, orang yang menuntut ilmu, dia akan mendapatkan tuma'ninah. Dia yakin ada yang menjamin hidupnya. Yang menjamin hidup yang maha kaya, yang menjamin hidup yang maha besar, yang menjamin hidup yang memiliki segalanya, Allah. Itu yang tawakal. Kapan tawakal bisa tumbuh? Orang tahu, semua orang bisa tahu Allah menciptakan. Semua orang tahu Allah yang memberikan. Semua orang tahu Allah yang membagi rizki. Tahu. Tapi berapa banyak orang yang bisa menanamkan itu dalam hatinya sehingga dalam hidupnya dia tenang? Tidak akan mengambil hak orang lain karena dia tahu, seandainya saya ambil hak orang lain belum tentu menambah harta saya. Seandainya saya tinggalkan yang haram juga belum tentu membuat saya miskin. Kenapa? Karena dia tahu semuanya milik Allah. Tidak ada cemas dalam dirinya. Maka Allah mengatakan, "Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Sifat orang beriman itulah khauf. Mereka enggak pernah takut. Bukan tidak pernah takut dengan Allah, tapi tidak pernah takut dengan dunia. Walahum yahzanun, mereka enggak pernah sedih. Ini akan kita bahas nanti, pembahasan dari Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang apa yang dikatakan ketakwaan dan apa sebab-sebab dan akibat dari kemaksiatan kepada Allah. Kita masih membahas ini. Pembahasan kita subhanallah hampir 1 tahun pembahasan ini. Dampak buruk dari maksiat. Yang terakhir kita telah membahas dampak buruk dari maksiat adalah seorang akan lupa dirinya. Apa yang diinginkan dengan lupa dirinya? Lupa untuk apa dia diciptakan dan lupa apa yang paling bermanfaat untuk dirinya. Sehingga ketika dia lupa untuk apa diciptakan, dia tidak akan pernah berusaha semaksimal mungkin untuk tujuan penciptaannya. Sehingga dia sibuk dengan sesuatu yang bukan tujuan hidupnya. Sehingga yang menjadi orientasi semangat hidupnya bukan daripada tujuan hidupnya. Ini orang bisa dikatakan tersesat. Secara bahasa, Pak. Kita mau ke Bekasi. Tujuan kita Bekasi. Tapi ternyata dia sampainya Tangerang. Kesesat enggak? Tersesat. Tujuan kita akhirat. Tujuan kita ibadah, tapi dia fokus sama dunia dan melupakan akhirat. Salah tujuan, tidak? Orang salah tujuan bisa dikatakan tersesat. Betapa banyak orang tersesat dalam tujuan hidup. Sehingga dia bajibaku, sikut-sikutan, bahkan saling tekal dengan orang lain untuk sesuatu yang bukan tujuan. dia lupa dengan tujuan hidupnya. Ini yang dikatakan kemarin. Dia menjadi lupa untuk apa dia diciptakan. Seandainya diingatkan. Diingatkan dengan dalil, diingatkan dengan Quran, diingatkan dengan nasihat. Bahwa Allah menciptakan untuk ibadah, masuk telinganya belum tentu tertanam di hatinya. Belum tentu tertanam di hatinya. Sampai dipanggil orang terhebat pun untuk menjelaskan. Kalau bukan Allah yang membukakan hatinya, tidak akan terbuka hatinya sadar untuk ibadah. Kenapa? Allah jadikan dia lupa dengan tujuan hidupnya. Kalau sudah lupa dengan tujuan hidupnya, dia akan sibuk ambisi kepada yang bukan tujuan, yang dia anggap tujuan. Sehingga dia akan berusaha keras kepada sesuatu yang dia anggap tujuan tadi, padahal itu bukan tujuan hidupnya. Ini yang kita katakan tersesat secara bahasa. Tersesat dia tidak? Tersesat. Karena salah tujuan. Tujuan hidup Allah menciptakan kita bukan hanya untuk kita banting tulang, beli rumah, beli mobil, dia tafakhar, saling bangga dengan harta. Bukan. Atau sebagian orang sibuk mengeluarkan hartanya, sibuk mengeluarkan pikirannya, keringatnya, hanya untuk dia menjadi orang yang terhormat. Dia lupa pada itu bukan tujuan. Sebagian orang menghabiskan hartanya, menghabiskan tenaganya, menghabiskan pikirannya, menghabiskan waktunya, menghabiskan umurnya. Umurnya dihabiskan puluhan tahun untuk apa? Untuk sesuatu yang tidak dia bawa mati. Ya Rob. Merugikah orang seperti ini? Inilah orang merugi. Wala takunu kalladzina nasallahu fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Jangan kamu seperti orang yang melupakan Allah. Lupa tentang yang halal, lupa tentang yang haram, lupa tentang larangan, lupa tentang yang wajib, semua ditabrak. Lupa kepada Allah. Apa kata Allah? Fala takunu kalladzina sallah, jangan seperti orang yang melupakan Allah. Apa akibatnya? Fa ansahum anfusahum, Allah akan jadikan mereka lupa dengan diri mereka sendiri. Lupa diri sebenarnya digila? Tidak. Tapi mereka lupa untuk apa mereka diciptakan. Lupa bahwa yang terpenting dan yang terbaik itu akhirat. Lupa. Ini salah satu hukuman Allah kepada mereka. Allah jadikan hatinya ghaflah, lalai. Terlena, tersibukkan, tercapekkan, terletihkan. Dengan sesuatu yang pada hakikatnya tidak menambah kebaikan di akhirat. Orang muslim, dia sibuk dengan dunia, silahkan. Tapi tidakkan dunia itu menyalaikan dia dari zikir kepada Allah. Orang muslim suka berdagang. Utsman berdagang, Abu Bakar berdagang. Tapi dia tahu perdagangan itu tidak boleh mengakibatkan dia memakan yang haram. Karena akhirat lebih berharga untuk dia. Karena dia tahu tujuannya bukan ini. Ini cuma wasilah. Ini cuma perantara. Ini cuma kendaraan yang kita gunakan untuk mencapai tujuan. Tapi kalau kendaraan ini malah menjadi tujuan, tujuan terlupakan. Wa gharat humul hayatud dunya, telah tertipu dengan kehidupan dunia. Ya subhanallah. Bagaimana mengingatkan diri kita agar tidak tertipu dan terus ingat dengan akhirat? Apakah bisa sekali duduk sudah saya akan ingat selama-lamanya? Tidak. Nanti akan balik lagi, lupa lagi. Yazid wa yankus, iman naik dan turun. Maka perlu terus duduk di majlis zikir. Fadzakir, berikan peringatan. Kenapa diberikan peringatan? Karena sudah tahu, tapi takut lupa, takut terlena, takut terlalaikan. Fadzakir, berikan lagi peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Memberikan peringatan itu bermanfaat. Bagi siapa bermanfaatnya? Mukmin, orang yang beriman. Seandainya diingatkan tapi tidak bermanfaat, bukan peringatan yang salah, berarti bisa jadi keimanannya yang tidak tersentuh. Quran itu tetap memberikan peringatan. Quran itu tetap menggetarkan hati. Quran itu tetap menghidupkan hati. Jika ada hati yang tidak hidup dan tidak ingat kepada Allah dengan Quran, maka yang disalahkan bukan Quran, tapi bisa jadi hatinya yang telah mati. Quran tetap sebagai zikra. Quran tetap menghidupkan hati orang beriman. Quran tetap memberikan tumakninah dan ketenangan. Jika ini semua telah dikabarkan oleh Allah dalam Quran dan Allah telah berjanji akan memberikan ini. Innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu jika mengingat Allah wajilat qulubuhum. Siapakah mereka yang hatinya bergetar ketika mengingat Allah? Mukmin. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang beriman. Ketika hati tidak bergetar, apakah berarti yang salah janjinya atau salah orang yang menunaikan janji? Allah tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Allah musta'an. Kita akan masuk dalam pembahasan berikutnya. Wal ma'asi tuzilun ni'am hadirah wal wasilah. Maksiat itu akan melenyapkan nikmat yang ada dan nikmat yang terus berkesinambungan. Ini dia. Kalau tadi kita bahas, maksiat akan menyebabkan orang itu lupa dengan dirinya. Sekarang maksiat itu akan menyebabkan hilangnya kenikmatan yang ada dan kenikmatan yang terus berkesinambungan. Jika seorang melakukan kemaksiatan kepada Allah dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia, pada hakikatnya dia sedang menghilangkan nikmat itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur tentang nikmat-nikmat Allah, la azidannakum, pasti aku akan tambahkan, kata Allah. Wa la in kafartum, jika kalian kufur, inna azabi lasyadid. Kufur dengan nikmat Allah, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Allah masadul a'la, Allah lebih tinggi, Allah lebih mulia, tidak boleh disamakan dengan makhluknya. Tapi kita sendiri, Pak, kita sendiri, jika kita memberikan kebaikan pada seorang, lalu kebaikan ini dimanfaatkan untuk kebaikan yang banyak oleh dia, apa yang kita lakukan untuk dia? Kita akan senang dan kita akan tambah kebaikan itu untuk dia. Kita contoh saja kepada anak kita, kita berikan uang. Ternyata uang ini dijaga dengan baik, dimanfaatkan dengan benar, sampai uang ini menjadi uang yang bermanfaat. Keesokan hari atau hari-hari berikutnya, kita memberikan uang kepada dia, gak ragu, saya akan kasih. Tapi kalau kita kasih dia uang, nikmat ini, tapi dimanfaatkan untuk sesuatu yang jelek, kira-kira apa yang kita lakukan untuk berikutnya? Kita akan tahan, gak bahkan kasih uang lagi ke dia. Lah itu manusia. Kenapa kamu tahan, tidak engkau berikan lagi pada nikmat itu? Karena kebaikannya untuk dia. Kalau terus saya kasih, yang rusak dia, yang hancur dia. Bukan karena saya pelit. Dia anak saya orang tuanya. Tapi saya ingin kebaikan untuk dia. Seperti itu tidak orang tua? Walillahi masalu a'la. Allah lebih tinggi, Allah lebih mulia, tidak bisa disamakan dengan makhluk. Artinya, ketika kemaksiatan itu, ketika kenikmatan dari Allah digunakan oleh kemaksiatan, digunakan untuk kemaksiatan dan digunakan untuk kejelekan, ingat Allah akan tahan nikmat tadi. Bukan karena Allah pelit, tapi Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Dikasih harta, semakin banyak harta, semakin sibuk dengan hartanya, semakin lupa dengan Allah. Semakin banyak dengan hartanya, semakin mudah dia membeli semuanya, sehingga dia bermudah-mudahan melakukan apapun yang terbetik di hatinya. Apapun yang dikatakan hatinya dia lakukan karena dia punya uang. Ternyata uang yang Allah berikan kepada dia, nikmat yang Allah berikan kepada dia, dia gunakan untuk melampiaskan syahwatnya. Allah suka kepada dia, Allah masih cinta kepada dia, besok Allah tahan uang itu agar dia tidak bermaksiat kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, aku tambah, kata Allah. Kalau kalian kufur, tidak mensyukuri, bahkan bermaksiat kepada Allah, azabku sangatlah pedih. Ini yang ini bahas Ibnu Qayyim, bahwa maksiat itu akan menghilangkan kenikmatan. Jadi kalau kita takut nikmat ini hilang, jangan lakukan dosa. Nikmat apa saja? Nikmat harta, nikmat berumah tangga, nikmat punya anak, nikmat Nikmat apa saja? Jika kita mau nikmat itu terus ada pada kita, gunakan nikmat tadi untuk kebaikan. Allah berikan kita jah, kedudukan, kehormatan, nikmat. Tapi kedudukan dan kehormatan tadi digunakan untuk membela Islam. Allah akan terus kokohkan kenikmatan itu pada dia. Atau sebagian orang Allah berikan mudah harta bagi dia, sehingga Allah lebihkan dia dari yang lain. Tapi kenikmatan ini Allah guna, dia gunakan untuk terus mendekatkan diri kepada Allah. Allah tidak akan cabut. Bahkan Allah akan teruskan nikmat itu pada dia. Tapi ketika nikmat tadi digunakan untuk kemaksiatan, ya subhanallah. Apapun nikmat, apapun yang menjadi kesukaan dan keinginan kita dikatakan nikmat. Contoh pak, ketika ada orang Allah berikan nikmat dengan fisik yang bagus, yang gagah, sehingga dia mudah melakukan apapun yang dia ingin gara-gara fisik yang bagus. Dia lampiaskan syahwatnya, dia lampiaskan keinginannya, karena dia merasa dia mudah dan memiliki fisikis yang bagus. Akhirnya Allah berikan dia penyakit yang tidak akan bisa sembuh. Apa akhirnya? Ketika terkena penyakit, hilang semua kegagahannya, hilang semua ketampanannya, hilang semua sebab-sebab orang dulu ingin mendekati dia. Diganti dengan apa? Orang pun takut mendekat kepada dia, takut tertular, takut. Allah jadikan terbalik. Itu apa? Itu nikmat fisikis. Begitupun nikmat harta, begitupun nikmat kedudukan, begitu nikmat apapun, kalau mengantarkan kita maksiat kepada Allah, Allah akan ganti dan Allah hilangkan nikmat tadi. Kalau seandainya nikmat tadi tetap ada, kalau seandainya nikmat tadi tetap diberikan oleh Allah padahal dia ada maksiat, jangan kira itu kebaikan, tapi itulah yang dikatakan istidraj. Allah biarkan dia, Allah ulur dia, Allah berikan permintaan dia. Sampai kapan? Sampai nanti ketemu Allah, Allah akan azab dan Allah akan balas semua perbuatannya. Idza ra'aital 'abda 'ala al-ma'asi, jika kau melihat seorang hamba di atas maksiat padahal Allah memberikan segala keinginannya, fa'lam anna dzalika istidraj, ketahuilah kata Rasulullah SAW, sesungguhnya itu adalah istidraj. Allah lalaikan dia, Allah biarkan dia dalam dosanya, sampai nanti ketemu di yaumul qiyamah Allah akan tagih itu semua perbuatannya. Iya tu billah. Maka di sini Ibnu Qayyim mengatakan, min uqubatiha anna tazulu ni'amul hadirah wa taqta'u ni'amul wasilah. Di antara hukuman bagi pelaku maksiat akan menghilangkan nikmat yang ada dan memutus nikmat yang ada dan memutus nikmat yang berkesinambungan. Tadinya terus nikmat ini ada, tiba-tiba diputus. Fatuzilul hasil, menghilangkan yang ada, wa taqta'ul wasil, dan memutuskan yang berkesinambungan. Fa inna ni'amillah ma hufidha mawjuduha bimithli ta'atih. Karena nikmat Allah itu enggak bisa dijaga dan terus dijaga kecuali dengan cara taat kepada Allah. Wala yustajliba mafquduha bimithli ta'atih, dan tidak akan bisa digapai nikmat yang hilang itu kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Fa inna man indahu la yunalu illa bi ta'atihi, karena segala sesuatu yang ada pada Allah tidak akan mungkin tergapai dengan nikmat kecuali dengan taat kepada Allah. Mau minta sama Allah tapi maksiat sama Allah. Mau dikasih sama Allah tapi enggak ingat Allah. Kira-kira sekali lagi kita katakan, kita manusia saja. Ya Allah masalul a'la, Allah lebih tinggi, Allah lebih mulia, Allah lebih pengasih, lagi penyayang. Tapi artinya, alangkah naifnya jika seorang minta kepada Allah, mau berharap dari Allah, tapi dia bermaksiat kepada Allah. Dia mengingkari Allah, dia lupa kepada Allah, bahkan dia tidak patuh kepada Allah, tapi dia minta kepada Allah. Dapat gak gara-gara? Tidak. Kenapa Allah gak kasih? Allah gak kasih bukan karena Allah murka kepada dia. Rahmat Allah lebih besar daripada murkanya. Tapi Allah tahu Allah tidak mengasih kepada dia karena Allah ingin kebaikan kepada dia. Jika dikasih, belum tentu baik untuk dia. Bisa jadi dia lebih jauh dari Allah. Allah enggak mau dia jauh dari dia. Allah tidak mau hamba ini jauh dari Allah sehingga Allah tidak berikan itu agar dia tetap terus bersama Allah Subhanahu wa taala. Inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya kasih sayang Allah lebih besar daripada murkanya Allah. Jadi terkadang Allah halangi nikmat kepada kita atau Allah halangi segala keinginan kita bukan karena Allah tidak bisa memberikannya. Pasti Allah mampu memberikannya. Tapi Allah ingin yang terbaik untuk kita. Yang berjalan itu keinginan Allah, bukan keinginan kita. Kita cuma mengerjakan, kita cuma berharap, kita cuma bisa melihat yang zahir dan yang dekat. Allah yang bisa melihat lebih jauh. Ketika Khidir membunuh anak, Musa hanya bisa melihat kenapa anak kecil dibunuh. Tapi Khidir bisa melihat yang lebih jauh, anak ini kalau hidup belum tentu baik. Maka seperti itulah manusia. Dia hanya bisa melihat yang dekat, melihat yang sekarang, tapi hikmah yang lebih besar Allah yang tahu. Maka serahkan segalanya kepada yang Maha tahu. Sandarkan kepada Dia, serahkan kepada Dia. Fa'asa antuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian suka sesuatu padahal jelek bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang lebih tahu dan kalian tidak tahu. Ya subhanallah. Apa yang kita tidak tahu? Banyak. Perkara yang akan datang kita pun tidak tahu. Maka serahkan Allah yang Maha tahu. Jika ini tertanam di hati seorang muslim, dia akan rela dengan apapun yang Allah takdirkan untuk dia. Karena dia berprinsip, Allah pasti memilih untuk saya yang terbaik menurut Allah, bukan terbaik menurut saya. Karena Allah yang lebih tahu tentang kita. Bahkan Allah lebih sayang kepada diri kita daripada diri kita sendiri kepada diri kita. Betul tidak? Siapa yang lebih sayang kepada diri kita? Bahkan Allah lebih sayang kepada diri kita daripada ibu kita kepada kita. Allah arhamar rahimin. Allah maha penyayang. Allah maha pengasih. Allah maha tahu yang terbaik untuk hambanya. Ya subhanallah. Itulah tauhid. Itulah ma'rifatullah. Itulah mengenal Allah. Fa'inna ni'amillah. Naam kata dia. Fa'inna ma'indahu latunalu illa bita'atih. Sesungguhnya, kenikmatan dari Allah tidak akan bisa digapai kecuali dengan ketaatan kepadanya. Mau dikasih sama Allah, mendekat sama Allah. Mau dikabulkan oleh Allah, meminta kepada Allah. Mau diperhatikan oleh Allah, lakukan amalan-amalan agar Allah memperhatikan kita. Mau menjadi orang yang dekat dengan Allah, atau diutamakan oleh Allah, atau menjadi orang yang diperhatikan oleh Allah, perhatikan Allah. Mau menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah, muliakan Allah di hati kita. Dikatakan di sini, وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَ لِكُلِ شَيْءٍ سَبَبًا وَأَفَاتًا. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan bagi sesuatu itu sebab, dan Allah juga menjadikan sesuatu itu penghalang. Ya. Allah menjadikan segala sesuatu itu sebab, dan Allah juga menjadikan segala sesuatu itu perusak. Ada sebabnya, ada rusaknya. Segala sesuatu yang kita inginkan pasti ada sebabnya. Dan juga ada penghalangnya. Katanya di sini, wa sababan yajlibuhu wa afatun tubtilu. Maka sebab itu akan menggapai nikmat. Adapun perusaknya akan membatalkan nikmat. Sebab-sebab datangnya nikmat pasti ada. Sebab-sebab rusaknya nikmat pasti ada. Jika engkau melakukan sebab datangnya nikmat, maka nikmat itu akan terus ada dan engkau akan menggapai nikmat tadi. Tapi jika engkau melakukan perusak-perusakan nikmatan, nikmat tadi tidak akan kau dapatkan. Faja'ala asbabu ni'amihi jalibah la ta'ah. Maka Allah menjadikan sebab agar kita mendapatkan nikmat Allah dengan ketaatan kepada Allah. Wa afatiha dan perusak kenikmatan tadi, mani'ah, bahkan dia penghalang kenikmatan tadi, ma'siyatuhu, bermaksiat kepada Allah. Fa idza arada Allah hafi ni'matihi ala 'abdihi. Jika Allah menginginkan agar seorang hamba tadi terus mendapatkan nikmat dan terjaga nikmat pada dirinya, alhamahu riayatuhu wa bita'ati fiha. Allah akan mengilhamkan kepada hamba tadi agar hamba tadi terus di atas ketaatan dan di atas kebaikan, menjaga nikmat tadi agar nikmat tadi terus ada pada dia. Jadi kalau Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah berikan nikmat, lalu nikmat tadi Allah mudahkan untuk ketaatan. Berarti Allah menginginkan nikmat itu terus ada pada dia. Tapi kalau Allah ingin uji seorang hamba, Allah berikan dia nikmat, tapi nikmatnya akan menjadi ujian bagi dia. Bisa jadi melupakan Allah, bisa jadi melupakan sholat, bisa jadi menyebabkan dia melakukan maksiat dan dosa, bisa jadi menyebabkan dia kibar dan sombong. Ini ujian bagi dia. Allah musta'an. Fa'idha aradallahu hifdhu ni'matihi ala 'abdihi alhamahu wa ri'ayatu bi ta'ati fiha fa'idha arada zawalaha anhu khadalahu hatta asaw biha. Jika Allah menginginkan agar nikmat tadi sirna dari seorang hamba, maka Allah biarkan dia, tidak Allah tolong dia, sehingga apa? Sehingga dia gunakan nikmat tadi untuk bermaksiat kepada Allah. Ya subhanallah. Maka itu, nikmat dunia itu selalu memiliki dua mata. Bisa menjadi baik, bisa menjadi jelek, tergantung orang yang menggunakannya. Nikmat harta bisa baik, bisa jelek. Nikmat kedudukan, nikmat apapun, selama nikmat itu nikmat dunia, maka memiliki dua mata. Kecuali nikmat iman kepada Allah, gak ada pasti kecuali baik. Maka Allah mengatakan wa habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Allah akan menjadikan kalian mencintai keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah akan hiasi, perindah keimanan itu di hati kalian. Jika Allah menganugerahkan, mengilhamkan kepada seorang hamba hatinya cinta kepada keimanan dan dihiasi keimanan itu dalam hatinya, maka ini nikmat yang terbesar. Tentram dengan iman, tentram dengan amal soleh, cinta dengan keimanan. Ini nikmat yang tidak punya dua mata. Satu saja. Arahnya ada kebaikan kepada akhirat. Kalau nikmat harta, memiliki dua mata tergantung pelakunya. Nikmat jabatan, memiliki dua mata tergantung pelakunya. Nikmat fisik yang bagus, memiliki dua mata tergantung pelakunya. Bisa jadi taat, bisa jadi maksiat. Dan itu berbahaya bagi orang yang tidak memiliki ilmu dan iman. Jadi kesimpulannya paragraf ini, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa gunakan ketaatan, gunakan nikmat untuk taat. Kalau mau nikmat itu terus ada pada kita, gunakan kenikmatan tadi untuk mendekatkan diri kepada Allah, apapun nikmatnya. Kalau kita gunakan kenikmatan tadi bermaksiat dan lupa kepada Allah, itu sebab Allah akan tarik nikmat tadi dan Allah tidak akan memberikan nikmat tadi kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ayat ini menjadi dasarnya. Kalau kalian bersyukur, kami akan tambahkan. Kalau kalian kufur, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Wa minnal ajab. Yang paling ajibnya, maksudnya yang paling mengherankannya. Kenapa itu paling mengherankan? Ilmu abdi bidzalik. Seorang hamba sudah tahu itu. Apa yang dia tahu? Kalau nikmat digunakan ketaatan, akan bertambah nikmat. Kalau nikmat digunakan kemaksiatan, akan hilang kenikmatan. Yang sangat herannya, udah tahu ilmu ini, bahkan dia melihat dalam dirinya, bahkan dia melihat pada orang lain, bahkan dia mendengar dari orang-orang yang cerita bahwa ketika kenikmatan itu digunakan untuk kemaksiatan akan menjadi azab, dia tetap gunakan kenikmatan tadi untuk maksiat. Heran. Hah? Karena apa, Pak? Karena setan, nafsu dan syahwat. Dia tahu padahal kalau kenikmatan itu digunakan untuk kemaksiatan, maka kenikmatan tadi akan hilang. Bukan hanya sekedar tahu, dia sudah lihat. Dulu ada orang hebat, yang hebat dan luar biasa, hartanya banyak, tapi karena hartanya dibuat kecongkakan, kesombongan, kemaksiatan, lupa kepada Allah, Allah tenggelamkan ke bumi. Siapa itu, Pak? Qarun. Ada gak orang lebih kaya dari Qarun? Gak ada. Tapi Allah ceritakan itu untuk sebagai ibrah. sudah ada bukti, sudah melihat, sudah mengalami, sudah merasakan, sudah tahu ilmunya, tapi tetap saja enggak berubah. Heran, kata Ibnu Qayyim. Seolah-olah hukum ini bukan untuk dia. Seolah-olah hukum ini untuk orang lain. Dia cuma sebagai penonton. Tidak, kamu itu pelaku sebagaimana yang lain pelaku. Kamu itu objek sebagaimana orang lain objek. Kamu itu terancam sebagaimana yang terancam. Kamu bukan penonton. Ini yang diinginkan Ibnu Qayyim. Maka kata Ibnu Qayyim di sini. Ya. Sama'an lima ghaba'an min akhbari man uzilat ni'amullah anhum bima'asi. Dia dengar sendiri cerita-cerita orang yang hilang nikmat darinya dikarenakan maksiat kepada Allah. Wa huwa muqimu ala ma'siyatillah, dan dia mengerjakan kemaksiatan kepada Allah. Ka'anna mustasna min hadhil jumlah makhsusa min hadhil umum. Seolah-olah dia orang yang terkecualikan. Seolah-olah dia enggak masuk dalam hukum ini. Itu cuma cerita orang saja, itu cuma orang lain saja, saya enggak kena. Tidak ada yang mengecualikan kita. Tidak ada yang mengkhususkan kita. Tidak ada yang menjadikan kita terkhususkan dalam hukum. Hukum Allah sama. Siapa yang maksiat kepada Allah, Allah akan tarik nikmatnya. Siapa yang digunakan nikmatnya untuk taat, Allah akan tambah nikmatnya. Tidak ada pengecualian. Dan sangat heran jika ada orang yang merasa aman daripada ini. Itu yang inginkan Ibnu Qayyim. Ka'annau hadha amrun jarun ala nas la'alaih. Seolah-olah hukum ini hanya untuk orang lain, bukan untuk dia. Wal wasil ila khalqi la ilaih. Hukum ini akan sampai kepada makhluk yang lain, tapi dia enggak. Ini manusia merasa aman dari makar Allah. Orang yang merasa aman dari makar Allah ini termasuk salah satu dosa dan salah satu tipuan syaitan. Merasa aman, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tipu daya Allah. Tidaklah orang-orang yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang rugi. Dia sudah bermaksiat kepada Allah, di atas nikmat yang Allah berikan, dia merasa aman, saya tidak akan kena azab. Saya tidak akan diberikan hukuman. Berarti engkau merasa aman dari makar Allah. Allah mengatakan, "Fala ya'manu makarallah illa qaumul khasirun." Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali dia pasti akan bangkrut, khasir, rugi. Allah musta'an. Fa'ai jahlin ablaq min hada. Kebodohan apa lagi yang lebih jelas daripada ini? Ya subhanallah. Fa'ai zulmin li nafsi fauqa hada. Kezolimannya bagaimana lagi yang lebih besar dan lebih dahsyat daripada kezoliman ini? Udah tahu, udah lihat, udah dengar, udah mengalami, tapi enggak berubah. Kebodohan apa lagi yang lebih besar, kata Ibnu Qayyim. Fa'hukmu lillahi aliyun kabir. Maka hukum Allah yang maha, hukum itu milik Allah yang maha tinggi, yang maha besar. Ini dia poin yang ke-53. Bahwa kemaksiatan akan menghilangkan kenikmatan. Ya. Kenapa? 48 di situ? Iya, Allahu alam kalau di sini 53. Ya, mungkin beda buku. Kemaksiatan menghilangkan kenikmatan. Apapun itu. Banyak kisah. Orang yang diberikan kenikmatan lalu dia lupa daratan dan lupa kepada Allah. Akhirnya nikmat Allah ambil. Yang berikutnya. Faslun berkata rahimahullah ta'ala. Al-ma'asi tab'adu anil abdi malaikah. Maksiat akan menyebabkan malaikat menjauh dari dia. Pelaku maksiat akan terhindar dari malaikat. Malaikat menjauh dari dia. Kalau malaikat sudah menjauh, maka yang akan mendekat adalah iblis. Ketika malaikat sudah menjaga jarak dari dia, maka yang akan mendekat kepada dia dan tidak segan-segan mengganggu dia karena tidak ada lagi penjaganya adalah iblis. Ketika dia sudah tidak lagi dijaga, atau bahkan malaikat sudah menjaga jarak dengan dia, iblis mudah memasuk pada dia, dan iblis mudah mengganggu pada dia, maka telah rontoklah dan gugurlah, bahkan telah hancurlah tembok penjagaan dirinya. Kita butuh jaga diri. Penjaga diri kita siapa? Kalau kita hanya jaga diri kita dengan akal kita, dengan diri kita, kita penuh dengan syahwat, akal kita penuh dengan keterbatasan, kita butuh penjagaan dari para malaikat yang membisikkan kebaikan kepada kita. Jika maksiat itu terjaga, malaikat menjaga jarak dengan kita dan menjauh dari kita sesuai dengan maksiat yang dilakukan. Ini yang diinginkan Ibnu Qayyim. Kalau malaikat menjaga jarak dari kita, menjauh dari kita, berarti kebaikan menjauh dari kita. Penolong kita menjauh dari, bodyguard kita menjauh dari kita. Penjahat akan mudah merampas kita. Allah musta'an. Ini yang diinginkan Ibnu Qayyim berikutnya. Ya. Wa min uqubatiha, di antara hukuman pelaku maksiat, subhanallah, annaha tuba'idu 'anil 'abdi waliyahu. Maksiat itu akan menjauhkan seorang hamba dari walinya, penolongnya. Wali bisa diartikan penolong, pemimpin. Wa anfa'al khalaq lah, bahkan makhluk yang paling bermanfaat bagi dia. Ada orang-orang yang paling bermanfaat dengan kita. Makhluk yang paling bermanfaat dengan kita siapa? Ya malaikat. Yang bisa menjaga kita. Dengan izin Allah. Bukan berarti di sini kita minta perlindungan malaikat. Tidak. Tapi kita minta kepada Allah. Ya Allah, utuslah malaikatmu untuk melindungi aku. Allah akan utus malaikat. Kapan itu? Ketika malaikat melihat kita tercebur dengan dosa. Tapi ketika tercebur dengan dosa, kita mohon ya Allah, jagakanlah malaikatmu untuk diriku. Malaikat melihat kita penuh dengan dosa, bahkan penuh dengan aroma-aroma maksiat. Tidak akan mungkin terkumpul antara kebaikan dan kejelekan. Tidak akan mungkin terkumpul. Perhatikan dalam sebuah hadis. La tadkhulul malaikatu baitan fi suwar wal kalb. Tidak akan masuk seorang malaikat ke dalam sebuah rumah yang di dalamnya ada anjing dan ada gambar. Seberapa besar si gambar, seberapa besar si dosa anjing, malaikat sudah tidak bisa masuk. Bagaimana lagi kalau rumah tadi diberikan maksiat lebih besar daripada itu? Apakah mungkin malaikat masuk? Kalau malaikat sudah tidak masuk rumah itu, apa yang terjadi? Iblis, setan, jin, bahkan sihir akan masuk dengan mudah ke rumah itu. Kenapa? Gak ada pagar lagi. Gak ada penjaga lagi. Siapa yang menjaga rumah kita? Allah. Siapa pasukan Allah yang terkuat? Malaikat. Ini kata Ibnu Qayyim. Jadi orang yang melakukan maksiat akan menyebabkan malaikat menjauh dari dia. Allah musta'an. Kita akan lanjutkan lagi nanti ba'da isya. Sudah azan isya. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdi. Subhanallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala asyrafi anbiya'i wal mursalin ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Kita lanjutkan sedikit lagi. Masih pembahasan kita dari kitab Ad-Da'u wa-Dawa karya Imam Ibnu Qayyim rahimahu ta'ala. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahu ta'ala, ma'asiyatu ul-ma'asi tuba'adu anil abdil malaika. Ma'asiyat menjauhkan hamba dari malaikat. Wa min uqubatiha anna tuba'idu 'anil 'abdi waliyahu. Dan di antara hukumannya, hukuman pelaku maksiat, dia akan dijauhkan dari walinya, penolongnya. Wa anfa'al khalaqu ilaihi, padahal itu adalah makhluk yang paling bermanfaat baginya. Wa ansahum lahu, makhluk yang paling memberikan nasihat kebaikan untuk dia. Waman sa'adatuhu fi qurbihi minhum, bahkan siapa yang kebahagiaannya berada pada dekat malaikat tadi. Di sini adalah Ibnu Qayyim ingin menceritakan bahwa kejauhan seorang dari malaikat atau ketika dia melakukan maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dia dari malaikat, padahal malaikat itu yang paling bisa memberikan dia nasihat. Wa huwa malakul muwakkal bihi, bahkan malaikat itu diwakilkan untuk menolongnya. Fadudni minhu aduwa, jika malaikat tadi sudah menjauh dari dia, maka akan mendekat kepada dia musuhnya. Wa aghasyu khalq ilaihi, wa aghasyu khalq lahu, jika malaikat menjauh dari dia, maka akan mendekat musuhnya yang dia adalah makhluk paling menipunya. Wa a'dhamuhum dararan lahu, padahal makhluk ini adalah makhluk yang paling mencelakakan dia. Wa huwa syaitan, yaitu syaitan. Fa innal abda idza sallatu ba'ada manhu taba'ada anhu malaku biqadri tilkal ma'siyah, seorang hamba jika dia bermaksiat kepada Allah, maka malaikat akan menjauh dari dia sesuai dengan kadar maksiatnya kepada Allah. Hatta innahu latab'ad anhu bil kadzib, bahkan malaikat akan menjauh dari dia walaupun dengan sebuah kedustaan. Musafah ba'idah, masafah ba'idah, dengan jauh yang teramat jauh. Fa bi ma'dil athar, disebutkan dalam sebuah riwayat, idza kadzaba al-'abdu taba'an anhu malak milan min natni rihihi, jika seorang hamba melakukan sebuah kedustaan, maka malaikat akan menjauh dari dia sejauh satu mil dikarenakan bau busuknya dosa dia. Ini riwayat Tirmizi, sebagian mengatakan ini adalah sebuah riwayat yang menunjukkan bahwa kalau seorang hamba satu kali berdusta saja, maka malaikat menjauh dari dia sejauh satu mil dikarenakan bau busuk yang tidak sanggup dicium oleh malaikat. Faidza kana hadatsa ba'atul malak minhu min kadzbatin wahidatin, jika saja dengan satu kedustaan seperti ini malaikat sudah menjauh dengan kejauhan yang sangat jauh satu mil, famada yakunu miqdaru bu'dihi minhu fima huwa akbar min dzalik, kalau begitu berapa jauh lagi malaikat dari dia dari ketika dia melakukan dosa yang lebih besar daripada sebuah kedustaan. Afhash min, bahkan dosa yang lebih jelek daripada kedustaan. Wa qala ba'du salaf, maka berkata sebagian para ulama terdahulu, idza raqiba dzakaru dzakar ajjatil ardu ila Allah wa harabatil malaika ila rabbiha wa sakat ilai a'dhamu ma ra'at, subhanallah. Bahkan disebutkan oleh para ulama, sebagian ulama menyebutkan, jika seorang laki-laki mendatangi laki-laki karena homoseksual, maka malaikat, maka bumi akan bergoncang kepada Allah. Lalu malaikat akan lari kepada Allah dan dia mengeluh kepada Allah dengan apa yang dia lihat dari kezaliman dan kejahatan dilakukan oleh manusia. Wa qala ba'du salaf, berkata sebagian para salaf, wa idza asbahal 'abdu ibtadarahul malaku wasyaitan, jika di pagi hari, jika seorang hamba di pagi hari, maka akan mendekat kepada dia malaikat dan syaitan. Fa idza dzakara Allah kabbarah wa hamidah wa halalah taradal malaku syaitan wa tawallah, jika hamba tadi berzikir kepada Allah, bertakbir, memuji Allah, bertahlil, maka malaikat akan mengusir syaitan dan malaikat akan menjadi penolong bagi dia. Wa iniftatah, jika dia membuka harinya bi ghairi dzalik, bukan dengan berzikir kepada Allah, dahaba malak, malaikat akan menjauh. Wa tawallahu syaitan, maka syaitan yang akan menjadi wali dan penolongnya. Wa la yazalu malaku yaqrabu minal abdi hatta yasiru hukma wa ghalaba wa ta'ata lah, bahkan malaikat selalu berusaha mendekatkan kepada seorang hamba sampai hukum, keumuman, ketaatan, kebiasaannya hanya untuk dia. Jika dia kebaikannya, ketaatannya sudah mendominasi bagi diri dia, fatawallahu malaikah, maka malaikat akan melindunginya dan menolongnya. Hayatu 'inda mauti wa 'inda ba'sihi, ketika hidup dan matinya. Wa qala Allah taala, innal ladzina qalu rabbunallah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan rabb kami adalah Allah, tsummastaqamu, kemudian beristiqamah, tatanazzal alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun kepada dia mengatakan, ala takhafu wa la tahzanu, jangan takut dan jangan sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kabar gembira bagi kalian dengan surga yang kalian telah dijanjikan. Nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami yang akan menjadi wali-wali dan penolong kalian di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Fa idza tawallahu al malaku tawallau an sahal khalq wa anfa'hum wa abarrahum. Jika malaikat sudah menjadi walinya, menolongnya, maka itu adalah pemberi nasihat yang terbaik, pemberi manfaat yang terbaik, bahkan teman yang terbaik. Fasabbata wa 'allamah, bahkan malaikat akan mengokohkan dia dan mengajari dia kebaikan. Wa qawwa jananah, bahkan malaikat akan memberikan dia kekuatan. Wa ayyadah, menolong dia. Wa qala Allah Ta'ala, "It yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabbitul ladzina amanu." Ketika Allah mewahyukan kepada malaikat, sesungguhnya aku bersama kalian, maka kokohkanlah, berikanlah kekuatan orang-orang yang beriman. Fayaqulu lahu malak indal maut, maka malaikat akan berkata kepada dia ketika datang kematiannya, la takhaf, jangan takut, wa la tahzan, jangan sedih, wa abshir bil ladzi yasarak, kabar gembira dengan apa-apa yang membahagiakan dirimu. Wa yusabbitu biqauli tsabit ahwaj ma yakunu ilai min hayatid dunya, maka malaikat akan mengokohkan dia dengan ucapan yang kokoh, dengan sesuatu yang sangat dia butuhkan dalam kehidupan dunia. Wa indal maut, ketika dia meninggal pun malaikat akan mengokohkan dia. Wa fi qabr indal mas'alah, dan ketika dalam kubur pun malaikat akan mengokohkan dia ketika dia ditanya. Ini Ibnu Qayyim dalam konteks ini mengatakan bahwa jika seorang hamba terus-menerus berusaha melakukan ketaatan sehingga ketaatan tadi mendominasi dalam amalannya, kebaikan tadi menjadi ciri khas dia, dan dia terus-menerus dalam kebaikan ini, maka malaikat akan menjadi penolongnya dan malaikat akan menjadi walinya. Apa keuntungannya ketika malaikat menjadi wali? Perhatikan pada surat Fusilat ayat 30 dan 31. Ini keuntungannya. Allah berfirman dalam surat ini, kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan rabbunallah, kami beriman, Allah rabb kami, tsumma istaqamu, kemudian terus continue di atas iman ini, di atas kebaikan ini. Terus menerus di atas kebaikan ini. Apa yang Allah berikan kepada dia? Tatanazal 'alaihimul malaikah. Allah akan turunkan pada mereka malaikat. Ketika kapan? Beriman dan terus berusaha dan memperjuangkan keimanan. Berbuat baik, sehingga berbuat baik tadi menjadi ciri khas dan menjadi akhlak bagi diri dia. Kalau sudah seperti ini, malaikat akan turun kepada dia, dan malaikat mengatakan kepada dia, la takhafu, jangan takut. Wa la tahzanu, jangan sedih. Disebutkan oleh para ulama, la takhafu, jangan takut dengan sesuatu yang akan datang. Maka ketika dia sudah dikatakan oleh para malaikat, la takhafu, jangan takut dengan yang akan datang, hidupnya akan tenang. Gak ada yang dia cemaskan, gak ada yang dia was-waskan, gak ada yang dia gundahkan. La takhafu, jangan cemas. Wa la tahzanu, jangan khawatir, jangan tahzan, jangan sedih. Sedih itu dengan sesuatu yang telah berlalu. Dengan yang akan datang kamu jangan takut, dengan yang telah berlalu jangan sedih. Kenapa? Nahnu auliyaukum, kami akan menjadi penolong-penolong kalian. Kami akan menjadi wali-wali kalian. Siapa ini kami? Malaikat. Nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami akan menjadi wali-wali kalian di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Artinya dunia dan akhiratnya akan ditolong malaikat. Kapan itu? Jika dia beriman dan istiqamah. Alladzina amanu innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan Allah Rabb kami kemudian istiqamah. Dalam di sini juga Ibnu Qayyim mengatakan, jika malaikat telah menjadi walinya, maka itu adalah sebaik-baiknya pemberi nasihat, sebaik-baiknya pemberi manfaat, dan sebaik-baiknya pemberi kebaikan. Dan malaikat akan mengokohkan dia dan mengajari dia. Sebagaimana surah Al-Anfal ayat 12. Ketika Allah wahyukan, it yuhi rabbuka, ketika Rabbmu wahyukan kepada malaikat, inni anni ma'akum, aku bersama kalian, fathabbitul ladhina amanu, kokohkanlah orang-orang yang beriman. Kapan ini orang-orang beriman dikokohkan? Ditafsirkan para ulama, malaikat akan mengokohkan orang-orang beriman pertama ketika dia datang ajal kematiannya. Yusabbitullahu alladzina amanu biqauli tsabit. Allah akan mengokohkan orang-orang beriman dengan ucapan yang kokoh, yaitu ucapan la ilaha illallah. Orang yang terus di atas kebaikan dan kebaikan menjadi temannya, menjadi rafiknya, mulazamah terus di atas kebaikan dan istiqomah di atas kebaikan, maka malaikat akan datang kepada dia ketika di akhir hayatnya malaikat menolong dia untuk dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Yuthabbitullah Allah fathabbitul ladina amanu. Perintahkan malaikat, kokohkanlah orang-orang beriman. Kokohkan apanya? Kokohkan imannya. Kokohkan ketika dia mengucapkan la ilaha illallah di akhir ayat. Dikatakan juga di sini, kokohkan dia ketika dia di dalam kubur untuk menjawab-jawab pertanyaan para malaikat. Kokohkan dia di dunia untuk menghadapi kehidupan dunia. Kokohkan dia ketika ingin kematiannya agar dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Para ulama juga menjelaskan bahwa ketika Allah berfirman tatanazal alaihimul malaikah, akan turun pada mereka malaikat, ala takhafu wala tahzanu. Malaikat mengatakan jangan takut dan jangan sedih. Para ulama menafsirkan ucapan malaikat ini kepada orang beriman dan jangan takut dan jangan sedih, kapan ini diucapkan malaikat? Ketika orang beriman tadi ingin meninggal. Ketika orang ingin meninggal akan datang malaikat pencabut nyawanya. Kalau dia beramal soleh, maka malaikat tadi mengatakan la takhaf, jangan takut, karena kalian disediakan surga untuk kalian. Wala tahzanu, jangan sedih terhadap anak kalian, terhadap keluarga kalian, terhadap apa yang kalian tinggalkan, jangan sedih. Kenapa? Nahnu awliyaukum, kami akan menjadi wali mereka. Kami akan melindungi anak kalian, kami akan melindungi keluarga kalian, di fid dunya wa fil akhirah, di dunia dan di akhirat. Ini ayat-ayat yang dibawakan Ibnu Qayyim tentang keutamaan orang yang beriman dan menjauhkan maksiat, bahwa malaikat akan menolong dia. Pemahamannya, jika keimanannya luntur, jika ketakwaannya luntur, jika keistiqomahannya hilang, maka sebesar itulah kelunturan dan kehilangan pertolongan malaikat untuk dia. Semakin dia menjauh, maka malaikat semakin menjauh. Semakin dia taat, maka malaikat semakin melakukan perintah Allah ketika Allah perintahkan kepada malaikat, fathabbitul ladzina amanu, kokohkanlah orang-orang beriman. Malaikat akan mengokohkan orang-orang beriman, dan iman itu bertingkat-tingkat sesuai dengan keimanannya, maka sebesar itulah malaikat mengokohkan dia. Semakin pudar imannya, semakin pudar pertolongan malaikat. Jika malaikat tidak menolongnya di akhir ajalnya, maka sulit bagi dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Jika malaikat tidak menolongnya dalam kuburnya, maka tidak akan mampu dia menjawab siksa kubur, pertanyaan kubur, ketika para malaikat bertanya man rabbuka wa man nabiyyuka wa madinuka. Allah musta'an. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kesimpulannya bahwa kita butuh penasehat, kita butuh penolong agar iman kita kuat, kita butuh pengokoh agar kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Yang Allah utus untuk kita bisa melakukan itu semua adalah Allah utus malaikat. Dan malaikat tidak akan mungkin mengokohkan, menolong kecuali orang-orang yang menjauhi maksiat. Jika mereka melakukan maksiat, maka semakin jauh malaikat kepada dia, sehingga sulitlah bagi dia untuk mendapatkan husnul khatimah, karena malaikat membiarkan dia dan tidak menolong dia. Allah musta'an. Mungkin ini saja yang kita sampaikan. Ada pertanyaan, tafadhol, dipersilahkan. Ada pertanyaan sebelumnya? Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tidak ada, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.